Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama kita panjatkan tentunya rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena atas kehendaknya lah atau atas kekuatan dari Jalla kita pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul di sini untuk bersiap-siap menuntut ilmu atau mendengarkan pemaparan kajian akidah atau tauhid di setiap hari Selasa, minggu pertama dan kedua. Kemudian salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang tetap setia menjunjung tinggi Islam hingga akhir zaman nanti. Seperti biasa, sesuai dengan jadwal, di minggu kedua, hari Selasa, minggu kedua, kita melanjutkan materi atau tema akidah atau tauhid. Dan untuk minggu ini, kita masuk ke tingkatan abdin. Tingkatan abdin, dan mudah-mudahan setelah itu kita akan masuk kepada tauhid asma wa sifat. Kemarin minggu lalu kita telah membahas pilar-pilar ibadah atau pilar-pilar ubudiyah yang benar, dan kemudian terakhir minggu lalu di syarat diterimanya ibadah. Masih dengan diasuh oleh Ustadz Husni Rijal, dan kemudian juga bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin berhalangan atau mungkin punya akun Twitter, bisa memantau kajian Cisangkui di akun Twitter Cisangkui @kajiancisangkui. Di situ nanti kita umumkan jadwal-jadwalnya, juga kita kutweetkan juga ringkasan dari setiap kajian. Jadi insya Allah kalau misalnya pun mungkin tidak sempat hadir pada satu minggu, bisa melihat di sana. Kita juga punya grup WhatsApp, lumayan pesertanya cukup banyak. Jadi, kalau misalnya bisa juga bergabung di sana, nanti di sana ada Ustadz kebetulan di WA grup pertama itu yang pernah di asuh oleh Ustadz Anum. Nanti kalau sudah penuh kita akan bentuk grup lagi, WA lagi tambahan, mungkin nanti yang mengasuh juga Ustadz yang lain lagi. Baik, untuk menghemat waktu, saya berikan waktunya kepada Ustadz Husni Rijal hingga jam 11. Beliau akan memaparkan, kemudian setelah itu tanya jawab. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, ya tidak saklat harus di setelah ini ya, harus jam 11 lewat tanyanya. Jadi kalau mau langsung tanya juga nggak ada masalah sebenarnya, seperti itu. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يقول تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat sekalian yang berkenan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah perkenankan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita yang insya Allah untuk kesempatan siang hari ini kita akan masuk pada pasal ke-8 yaitu tentang persoalan tingkatan din. Saya ulang sedikit untuk materi yang telah lalu telah kita bahas, yaitu tentang pilar-pilar di dalam ibadah. Masih ingat ada berapa pilar di dalam ibadah? Ada tiga pilar di dalam ibadah, dan ini adalah sangat menentukan kualitas ibadah kita sekalian. Yang pertama apa? Al-hub, ya, al-hub atau mahabbah, adanya kecintaan. Kemudian berikutnya khauf, ada rasa takut. Kemudian yang terakhir adanya roja, ada rasa harap, ada rasa harap. Jadi ibadah kita kalau dibangun di atas ketiga pilar ini, insya Allah dia akan menemukan kualitasnya yang optimum, ya. Kemudian di pembahasan yang pasal terakhir kemarin yaitu tentang syarat diterimanya amal, ya, ada dua poin. Yang pertama apa? Ikhlas, ya. Yang kedua adalah muttaba'atur rasul, ya, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di pembahasan hari ini tentang tingkatan din. Saya ingin mengawali dari tidak dari definisi, tapi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan oleh para ulama termasuk muhaddithin ahlul hadis, termasuk juga oleh kalau kita lihat di dalam kitab Imam An-Nawawi rahimahullah, kumpulan hadis arba'in, itu diletakkan di hadis yang kedua, ya. Kumpulan hadis arba'in itu, hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua adalah hadis Jibril, namanya hadis Jibril, disebut oleh para ulama dengan hadis Jibril karena di situ ada disebut Jibril. Hadisnya diriwayatkan sama oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, tetapi yang mengeluarkan adalah Imam Muslim. Jadi kalau hadisnya tentang hadis tentang niat adalah Imam Bukhari, hadis Jibril yang mengeluarkan adalah Imam Muslim. Nah, di dalam hadis yang kedua, dia diletakkan di dalam hadis yang kedua. Jadi ada, jadi kalau kita membaca kumpulan hadis arba'in, itu adalah hadis-hadis yang diletakkan di situ sebagai hadis-hadis pilihan, hadis-hadis pokok, hadis-hadis yang utama, ya. Artinya nanti banyak persoalan-persoalan kita itu terjawabnya oleh hadis-hadis di sini, ya, dalam hadis-hadis yang ada dalam kumpulan hadis tersebut. Nah, hadis yang kedua ini adalah hadis tentang Jibril, dan hadis itulah yang sebenarnya menunjukkan kepada kita diantaranya tingkatan daripada tingkatan-tingkatan dalam din, ya. Hadis dari Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala baina nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika itu duduk-duduk dengan Rasulullah SAW. Ketika kita duduk-duduk di sekitar Rasulullah SAW, ittala'a alaina rajul, tiba-tiba datang seorang laki-laki, ya, syadidu bayad thiyab, pakaiannya itu serba putih, syadidu sawad sya'an, rambutnya sangat hitam, ya, la yura alaihi atharu safar, tidak nampak pada dia ini tanda-tanda bahwa dia seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, sementara di antara kita seorang pun tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang mengenal. Kemudian hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian orang ini duduk, ya, di samping Rasulullah sallam, ya, mendekati Rasulullah sallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan kedua lututnya itu di kedua lutut Rasulullah SAW. Ya, jadi duduk berhadapan dengan Rasul, lututnya ini tersandar di lutut Rasulullah SAW. Ya, jadi sangat dekat sekali. Kemudian wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, bila letakkan kedua telapak tangannya itu di paha Rasulullah SAW. Ya, tergambar kan? Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, ya Nabi, akhbirni anil Islam, wahai Nabi, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Ini yang pertama ditanyakan. Kemudian Rasulullah menjawab tentang Islam itu dengan urutan rukun Islam. Al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tusum ramadan wa tahujjal bait in istata'a ila sabila, itu kan lima rukun dalam rukun Islam. Ya, ketika ditanya tentang persoalan Islam, Rasul menjelaskan itu. Kemudian wa akhbirni 'anil iman, kemudian bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nah, disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarri. Disebutkan oleh Rasulullah rukun-rukun iman yang 6, ya. Nah, baru kemudian bertanya lagi, wa'ahdirni anil ihsan, sampaikan, beritahukan kepadaku tentang ihsan, ya, tentang ihsan. Baru kemudian Rasul menjelaskan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu melihatnya. Fa'inlam takun tarahu fa'innahu yaraka. Tapi kalau engkau tidak bisa sampai pada tingkatan seperti itu, maka yakinkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yaraka, melihat anda. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi, ya, pertanyaan tentang pertanyaan berikutnya adalah mata sa'ah, kapan akan berdirinya hari kiamat, ya. Nah, kalau ditanya hari kiamat, beda lagi jawabannya. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ah, tidaklah orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya, kata Rasulullah. Ya, artinya apa? Bahwa lu tahu betul siapa yang sedang bertanya itu, Rasul tahu betul. Ya. Tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian, fa'akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya. Nah, tanda-tandanya. Baru kemudian disampaikan tanda-tanda tentang hari kiamat ini, kata Rasulullah SAW, angkalidal amatu rabbataha, kan? Seorang budak wanita melahirkan tuan. Ya, melahirkan tuan. Di antara keterangannya itu, apa maksud daripada budak wanita melahirkan tuan? Ya, beberapa ulama di antaranya menyampaikan, ya, keterangannya, seorang budak wanita ketika dia itu melahirkan anak, ya, maka dia ini dari tuannya, maka dia ini merdeka. Anak itu merdeka, ya. Kalau anaknya merdeka, karena anak ini milik tuannya, ya. Nah, tapi dalam riwayat lain itu dalam pendapat yang lain beda, bukan seperti itu. Jadi seorang ibu itu melahirkan anak yang anaknya ini pada akhirnya menjadi diktator, gitu ya. Jadi ibunya ini menjadi tertindas oleh anaknya. Antali dalam amotorobata. Nah, ini diantara tanda-tanda hari kiamat ya. Terus nanti juga ada antara kufat al urat ria asya ya tatawalu nafil dunia. Ada lagi kamu akan mendapatkan orang yang telanjang kaki, ya, bisa pakai alas kaki, kemudian telanjang badan, gitu kan, ya, gembel gitu ya. Dia asya, dia mengembala kambing, gitu kan. Tetapi apa ya, toto walau nafil bunian, dia berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Kayak kita kaget ya kalau pengemis itu kayak orang nggak punya, ternyata di kampungnya dia punya banyak sapi, gitu kan. Rumahnya gedong gitu kan. Sampai di daerah mana ya, saya kayak baru-baru dengar itu ada pengemis ditangkap, ternyata dia ini punya uang berapa miliar gitu. Pengemis ya, tapi uangnya miliaran gitu. Ini hadis Jibril ya, hadis Jibril. Tingkatan di dalam hadis Jibril ini ya, yang akan dibahas di dalam pembahasan kita adalah tiga tingkatan ini. Dan ini adalah urutan sesuai dengan tingkatannya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya. Secara sederhana, mungkin kita akan melihat pembahasan ini pembahasan yang biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya hadis ini pun diletakkan dalam urutan yang kedua, menunjukkan kepentingannya yang sangat besar. Sampai dikatakan karena di dalam akhir hadis itu ya, ketika kemudian orang yang tadi duduk di sisi Rasulullah SAW itu pergi, falati tamalian ya, dia kemudian berangkat ya, menghilang ya. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, dalika Jibril, itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan perkara din terhadap kalian ya. Jadi sampai Jibril saja berkepentingan untuk datang menemui Rasulullah SAW dalam rangka untuk mempertanyakan perkara-perkara yang itu didengar oleh para sahabat sebagai bentuk pengajaran ya. Sampai dikatakan bahwa inti daripada din itu adalah tiga hal ini ya, secara tingkatan ditambah mungkin dengan sa'ah tadi ya. Itu daripada itu adalah persoalan-persoalan ini, Islam, iman, ihsan ya. Terus orang juga harus tahu tentang persoalan as-sa'ah ya, dan tanda-tandanya. Nah, dari memahami hadis ini ya, nanti kita akan dapatkan perkara-perkara di dalam diri ini untuk kita sesuaikan dengan keadaan kita ya. Karena kita kalau berbicara masalah tingkatan dalam persoalan din, nah ini kan kita juga sebenarnya terlibat ya. Terlibat itu maksudnya okay, kalau ini adalah tingkatan level ya, ada level di dalam din, kita kira-kira masuk level yang mana kan gitu ya. Kita levelnya ada di level yang mana gitu. Untuk kita bisa mengukur diri kita, kalau kita ini ada di level paling bawah, kita bisa berusaha untuk naik di tangga-tangga level berikutnya. Baik, kita masuk pada definisi ya. Definisi, setelah kita bahas hadisnya, kita punya gambaran tentang hadis Jibril ya, panjang artinya sebenarnya. Masuk pada definisi dari kata din. Din itu artinya apa? Secara umum orang mengatakan din itu adalah agama ya. agama. Kalau orang Malaysia bilang apa? Ugama. Beda u ya, ugama. Tapi sebenarnya kalau din itu tidak dimaknai dengan agama, sangat sempit sekali maknanya. Sangat sempit sekali. Karena kita pun kalau misalnya mendengar atau mengatakan tentang kata-kata agama, yang terbersit di pikiran kita itu apa? Hanya sebuah apa, status saja, ya, status Islam kah, Kristen kah, ya, Hindu kah, Buddha kah, dan lain sebagainya, ya. Nah, tetapi kalau din, dia tidak seperti itu, bukan status. Tetapi ketika kita menyebut din itu, maka sebenarnya din ini adalah lebih pada persoalan yang jauh lebih besar, yaitu way of life itu sendiri, aturan hidup, ya, aturan itu. Nah, kita akan dapatkan di sini, ya, di antara makna daripada makna din dalam bahasa Arab, dana lahu yadi, dana lahu yadi, dana lahu yadi. Kalau orang yang taat agama disebut dengan mutadayyin. Ya, rajul mutadayyin, orang yang taat agama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah atau'ahu, ya, dana yadinu, ya, dana lahu yadinu dina. Ini adalah maknanya atau'ahu. Atau'ahu itu artinya mentaatinya. Berarti kalau ada di, ya, ada kata-kata di itu, berarti semua apa yang menjadi sumber dari sumber din ini itu menuntut kepada kita ketaatan. Sehingga kalau ada kata-kata din, sebenarnya itu bukan hanya persoalan status saja agama, ya, apa ya, tetapi lebih daripada itu, aturan yang mengikatnya sebenarnya lebih pada pada persoalan itu. Din juga disebut dengan milah, ya, milah itu ya hampir sama, ya. Banyak disebutkan milah, disandarkan kepada Ibrahim, milah Ibrahim, milah ta Ibrahim mahanifah, ya, milah Ibrahim yang hanif yang lurus. Salah satu ayat di dalam surah Al Imran menjelaskan tentang persoalan din. Alhamdulillah masyaAllah, inna dina indallahi al Islam. Sebenarnya din yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah adalah Islam. Ayat ini menjadikan agama-agama selain Islam, ya, al-adyan, keyakinan ideologi selain Islam itu, ya, itu diletakkan di ruang yang lain, ya, diletakkan di ruang yang lain. Sehingga kalau berbicara dalam konsep ini, ya, maka apa sebenarnya Islam ini kalau di sini menganut agama yang diakui itu apa saja di kita ini? Ada berapa? 5 ya? Iya. 5. Ada wacana mau meresmikan agama baru namanya Bahai. Agama Bahai. Saya pernah tahun berapa ya membaca majalah dari Timur Tengah itu Bahai. Agama Bahai itu dia salah satu di antara ritualnya itu dia menyembah ini, menyembah seksen. Jadi mereka sujud kepada seksennya itu. Ya, saya juga kadang-kadang heran itu, kok bisa agama ini dimasukkan ke dalam, direncanakan untuk dimasukkan ke dalam agama yang diakui di tempat kita ini. Padahal yang 5 saja, yang 5 saja, kalau dengan kacamata din, ya, kacamata din itu tidak akan masuk kalau kacamata kita, ya, karena Islam ini makanya tidak bisa tidak dibenarkan seseorang dia menyatakan dirinya muslim tapi punya pandangan bahwa semua agama itu sama. Itu sangat bertentangan dengan konsep Islam. Semua agama itu sama, bertentangan sama. Bahwa agama-agama sebelum Islam itu turun ada Yahudi, ya, Nasrani, ya, itu ya. Dan mereka dikatakan sebagai ahlul kitab itu adalah karena mereka adalah memiliki nabi dan memiliki kitab-kitab. Itu diakui oleh Islam. Tetapi Nabi dan kitab yang diturunkan itu adalah diperuntukkan hanya untuk masa dan kaumnya saja pada waktu itu, ya. Karena mereka seperti misalnya nabi-nabi Allah turunkan itu sebelum Rasul, sebelum Nabi kita Muhammad sudah salam, diturunkan itu hanya kepada nabinya saja, hanya kepada kaumnya saja, ya. Seperti misalnya Nabi Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi, kami utus Nuh kepada kaumnya, ya kan. Jadi cuma nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, ya kan, yang punya kitab kan di antaranya adalah Nabi Musa, Nabi Isa, ya kan. Nah, ini adalah kepada kepada kaumnya dan itu hanya berlaku di zamannya, ya. Maka nanti kita akan dapatkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengakomodir, ya, mengakomodir mereka. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang yang memelintirkan ayat di dalam surah Al-Baqarah ini, ya, tentang pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang Nasara, ya. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-62 di sana, ya. Bisa dibuka, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobi, ya, Sobiin, di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka ajruhum, mereka mendapatkan pahala yang darabihim, ya, di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak mendapatkan, tidak merasakan ketakutan dan tidak pula bersedih hati. Ini bagi sebagian orang akan dimaknai, oh, berarti orang Yahudi dan orang Nasrani juga mereka diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka adalah ajr, pahala di sisi Rabbnya. Ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa ayat ini sedang menjelaskan kedudukan agama-agama Samawi, agama-agama yang diakui di masanya, ya, pada masanya masing-masing. Yahudi pada masanya, ya. Nasrani pada masanya. Tetapi setelah Rasulullah SAW datang sebagai khatamun nabi, ya, sebagai penutup para nabi, maka innad-dina indallahi al-islam. Tidak ada lagi din, ya. Jadi bahwa hanya Islam saja, ya. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa may yabtaghi ghayra al-islam dina, barang siapa yang mencari din, ya, mencari aturan hidup, mencari way of life selain daripada Islam, maka yang terlibat dalam Islam ini, nafalah yang kembali minum, maka dia tidak akan diterima. Wah, wah, fil akhirat minal khasirin, dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang yang khasir, ya, yang sangat merugi. Ini untuk menegaskan kepada kita tentang persoalan din, ya, sehingga jelas bahwa ketika kita berislam, ya, harus dengan sepenuh hati, ya. Walaupun kita menyadari keislaman kita barangkali Islamnya Islam warisan, ya, kita bukan Islam dari proses pencarian yang panjang, ya, atau tidak berislam karena apa namanya ujian, ya, melewati ujian-ujian yang berat, gitu kan. Tetapi sebagai sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah muslim, ya. Itu karunia yang sangat besar sekali. Cuma persoalannya tidak cukup kita hanya menyatakan atau mengklaim diri kita sebagai muslim, ya. Bahwa keislamannya sesungguhnya itu adalah keislaman yang tidak dibangun di atas asumsi, ya. Tetapi keislaman yang dibangun di atas ilmu, ya. Dan inilah yang harus membangun, harus menjadi pondasi bangunan keislaman kita ini, ya. Ilmu ini. Nah, baik, kita masuk pada tingkatan pertama, yaitu tingkatan Islam. Tingkatan Islam ini, saya juga mau sampaikan kemarin, bahwa orang kalau dia sudah menyatakan dirinya muslim, artinya dia sudah siap untuk diatur oleh Islam. Mestinya begitu, ya. Karena Islam itu artinya adalah berserah diri, ya, penyerahan diri. Menurut bahasa Islam berarti masuk dalam kedamaian. Masuk dalam kedamaian. Dikatakan aslama amrohu ilallah, menyerahkan perkaranya kepada Allah. Jadi urusannya semuanya dia telah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia sudah menyatakan dirinya Islam, ya, maka harusnya dia betapapun beratnya, ya dia laksanakan sesuai dengan tuntutan daripada keislaman itu sendiri. Secara syar'i, ya, Islam itu artinya adalah pasrah. Ya, kan, ya. Sebagai sebuah bentuk kepasrahan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid dan tunduk kepadanya, taat dan membebaskan diri dari syirik dan para pengikutnya. Jadi secara garis besar, Islam itu artinya adalah penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Makanya kalau kita lihat banyak orang aneh kan kadang-kadang, ya, kita ini tinggal di sebuah negeri muslim, ya. Negeri muslim mayoritasnya muslim. Kalau kita sensus penghuni dunia ini yang paling banyak muslimnya itu Indonesia. Negeri terbanyak muslimnya itu Indonesia, sedunia. Sedunia. Tapi kalau kalau kita ukur dengan parameter-parameter keislaman, ya, parameter Islam katakanlah sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita bisa mengukur, ya. Katakanlah Islam 80%, dulu mungkin 90%, sekarang 80% katakan, ya. Itu ketika kita berikan parameter di antara muslim yang mereka ini sholat 5 waktu, ya. Itu baru parameter sholat saja. Dari 80% itu mungkin menyusunnya cukup banyak. Gitu kan? Bisa mungkin 50%-nya atau bahkan mungkin kurang dari itu, ya. Mungkin tersisa 40% atau 30%, ya. Nanti kalau kita tambah lagi kriteria yang lain, dari mereka yang menjalankan sholat 5 waktu terus ditambah dengan sunnah-sunnah rawatib misalnya, ya, itu sudah turun lagi. Yang puasa Senin Kamis, ya, saum Senin Kamis, itu sudah turun lagi, gitu kan? Semakin detail, ya, tuntutan daripada keislaman itu, angka jumlah kaum muslimin yang kita katakan mayoritas itu akan menyusut sampai kita akan ketemu sebenarnya orang-orang yang benar-benar Islam itu hanya berapa persennya saja, gitu kan? Jadi baru ukuran Islam, ya, baru ukuran Islam. Tadi kalau ukuran iman, ya, lebih kecil lagi. Ukuran Islam lebih kecil lagi, ya, karena tingkatan ini menunjukkan kualitas pencapaian seseorang. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah sekolah? Sekolah? Istri ada yang tidak sekolah? di sekolah itu kalau yang ranking 1 berapa? 1, ya. Kalau yang ranking 2? 1 juga, ya. Ranking 3 1, ya. Nah, biasanya yang ranking itu disebut tidak semuanya, ya. Yang ranking itu hanya 1, 2, 3 gitu aja. Selebihnya enggak disebut lagi, gitu ya. Kenapa? Karena urutan prestasi itu biasanya diukur dari yang paling tinggi, gitu ya. Yang paling tinggi. Nah, untuk mencapai tingkatan prestasi ranking 1, ya, itu kan tidak mudah itu, ya. Orang berjibaku, ya, untuk gimana saya biar ranking 1 gitu prestasinya, gitu ya. Nah, pada akhirnya akan ketemu siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 sesuai dengan kemampuan dan usahanya masing-masing. Nah, kita juga sama. Dalam persoalan kita tadi ini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Ada ihsan. Tingkatan yang paling baik, ya, tingkatan yang paling tinggi itu hanya bisa digapai oleh orang-orang tertentu saja yang punya keinginan yang besar, usaha yang kuat, ya. Seperti orang naik gunung. Mungkin banyak orang melakukan pendakian. Tapi tidak semua orang ketika mendaki itu dia sampai di puncak. Apalagi Gunung Himalaya. Gunung Himalaya, maka orang-orang yang sudah sampai di puncak Gunung Himalaya, gunung tertinggi itu gunung apa? Spres ya. Ya salah itu. Jadi gunung tertinggi ya. Orang kalau sudah sampai di gunung yang tertinggi, kemudian bisa menancapkan bendera katakan di situ ya, itu luar biasa, ada kebanggaan yang sangat besar sekali ya. Kenapa dia berbahagia sekali dengan pencapaian itu? Karena tidak semua orang bisa mencapai apa yang dia capai. Nah, dan orang itu mencapai puncak ketinggian itu dengan segala curahan kemampuan ya, energi, potensi, semua dia curahkan ya untuk bisa menggapai puncak itu ya. Nah, kalau urusan mendaki orang mungkin bisa ya. Kalau urusan prestasi di sekolah mungkin orang bisa ya. Serius. Tapi kenapa kita tidak mencoba serius untuk urusan pencapaian dalam persoalan din? Pencapaian dalam persoalan tingkatan kita di dalam menggapai prestasi din ya. Yang itu akan berimpak kepada nasib kita nanti kelak di akhirat ya. Ayo sekalian. Jadi Islam ini tingkatan yang paling awal, paling pertama ya. Berikutnya, tingkatan berikutnya adalah tingkatan iman. Tingkatan berikutnya adalah iman. Nah, tingkatan iman ini jauh lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Jauh lebih tinggi dari Islam. Kenapa dibedakan? Karena dia memiliki tuntutan yang berbeda ya. Kalau di dalam nanti dibahas sebenarnya yang di belakang, saya dibahas belakang saja. Di dalam iman ini ya, ada satu tuntutan yang besar ya dari kita ini. Kalau kita lihat definisi daripada iman itu apa? Definisi daripada iman. Saya ini boleh dipakai nih? Iya boleh. Ya. Definisi daripada iman itu yang pertama adalah tasdiqun bil qalb ya. Ada tasdiq bil qalbi. Kelihatan enggak ya? Tasdiqun bil qalbi. Tasdiqun itu artinya ada pembenaran di dalam diri, dalam hati. Tapi tidak cukup hanya ini saja. Karena kalau hanya tasdiq saja, iblis juga punya tasdiq, punya pembenaran. Ketika dia diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafir, kata iblis apa? Rabbi angdirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabb, tangguhkan aku hingga masa di mana manusia berbangkit, dibangkitkan. Jadi mereka minta dispensasi agar ditangguhkan umurnya sampai panjang. Tasdiq pun bil qalb. Yang kedua, iqrar bil lisan. Iqrar itu artinya ada pernyataan di dalam lisan ya. Makanya kalau orang dia tidak mengikrarkan, dia belum menjadi muslim ya. Walaupun di dalam hatinya ada keyakinan, seperti pamannya Rasulullah SAW Abu Thalib, itu yakin, punya keyakinan bahwa Rasul itu benar, Muhammad itu benar, itu yakin betul pamannya Abu Thalib ini, paman Rasul Abu Thalib ini yakin betul. Tapi dia tidak mau menyatakan dengan lisannya, tidak ada ikrar di dalam lisannya. Maka Rasul perintahkan kepada pamannya ini, kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah kalimatun ahadalah kebiha illallah, satu kalimat yang paling kau butuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak keluar pernyataan ini ya, maka dia meninggal dalam kekafiran. ada satu kisah di daerah Mesir ya. Di daerah Mesir itu seorang anak membawa ibunya karena sakit naik taksi. Naik taksi kemudian dibawa mau ke rumah sakit di pinggir jalan, kemudian anaknya minta berhenti. Dia akan mencari obat untuk ibunya karena kondisinya semakin down ketika di taksi itu. Supirnya ketika melihat ke belakang ibunya ini sudah seperti orang sakaratul maut, dan dia tahu ini adalah tanda-tanda kematian. Dibimbinglah oleh supir taksi ini ya, ibu ini untuk mengucapkan kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah, dan akhirnya dia mau dan menyatakan kalimat tauhid itu dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Dia menyatakan dengan jelas ikrarnya, ya ikrar syahadatnya dia nyatakan dengan jelas. Datanglah anaknya, kemudian kaget ketika melihat ibunya sudah meninggal dunia. Dia lari ke lapang menangis menjadi-jadi. Kata supir ini, nak, tenang saja, kamu tidak usah gusar. Aku sudah membimbing ibumu untuk menyatakan kalimat tauhid, ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lebih kaget lagi anaknya itu, ya, anak saya itu, hah, gitu kan? Kenapa aku lakukan itu? Ibuku itu orang Kristen, gitu. Ibuku itu orang Kristen Koptik, gitu. Jadi itulah ya hidayah, ya. Jadi orang tidak ada yang tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bimbing di akhir kehidupannya itu dia menyatakan kalimat tauhid. Ya. Udah awalnya sekian lama panjang masa hidupnya itu dia dalam keadaan kafir. Ya. Nah, maka di sini ikrarnya menjadi penting. Kemudian yang terakhir baru al-amalu bil arkan, ya. Al-amalu bil arkan atau bil jawarih. Beramal dengan jawarih, dengan anggota badan. Artinya bahwa tuntutan Islam itu tidak hanya tuntutan ikrar saja, ya. Tuntutan iman adalah tuntutan yang lebih daripada hanya sekedar Islam. Makanya kalau namanya orang dia tingkatan di atas Islam, di atas tingkatan iman, tuntutannya itu adalah bagaimana dia ini bisa mengimplementasikan konsep teori daripada keislaman itu dalam kehidupan, ya. Bisa mewujudkan ketiga persoalan ini sampai pada persoalan yang terakhir, al-amalu bil arkan. Ada wujud amal dengan anggota badannya itu. Baru dia bisa memenuhi unsur iman. Bisa dibuka surah Al-An'am ayat 122, ya. Satu ayat yang mungkin sedikit menggambarkan kepada kita tentang tuntutan, ya. Tuntutan daripada keislaman atau keimanan kita semua. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang lain, cuma saya mencoba untuk masuk di ayat surah Al-An'am ini. Allah ya. Sampaikan di situ, awam kana maitan fa ahyainahu. Ada ya? Ada enggak? Kalau buka SMS cepat sekali. Awam kana maitan fa ahyainahu. Awam kana maitan itu, ya, apakah yang tadinya mayit, ya, yang tadinya dalam keadaan mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kemudian kami berikan pada dia ini nur, cahaya, yang dengan cahaya itu yamshi bihi finnas, dia berjalan di tengah-tengah manusia. Yamshi bihi, yamshi itu artinya berjalan, bihi maksudnya kepada cahaya atau petunjuk. Dengan petunjuk atau dengan cahaya tadi ini finnas, di tengah-tengah manusia. Ayat ini menjelaskan Al-An'am 122. Ayat ini menjelaskan, ya. Saya selesaikan dulu aja, ya. Kama masaluhu fi dzulumat. Jadi yang tadi saya sampaikan, apakah mereka yang keadaannya seperti itu sama dengan yang mereka keadaannya itu seperti fi dzulumat? Orang yang ada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Nah, ayat ini sedang menjelaskan manusia yang Allah berikan kepada mereka itu nur, ya, petunjuk, cahaya, dengan manusia yang mereka itu ada di dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan nama. Penamaan orang-orang mereka yang tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk itu dengan istilah mayita, dengan mayit, orang mati. Jadi pada dasarnya orang yang jauh dari petunjuk, jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang mati. Tetapi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya, berikan petunjuk, Allah katakan dia sebagai orang hidup. Fa ahyainahu. Karena Allah hidupkan orang itu dengan petunjuk, ya. Jadi Allah hidupkan dengan petunjuk. Jadi masalah kehidupan atau kematian itu jangan hanya dilihat dari aspek jasadiyah saja, ya, bahwa kita kalau dengan hewan sama-sama utak-utakan gitu kan, itu menunjukkan kehidupan, iya, ya, sama-sama ada pergerakan menunjukkan kehidupan, iya, tapi bukan itu yang menjadi inti, ya, bukan menjadi itu yang menjadi inti. Allah menurunkan kepada kita dua rahmat, satu rahmat itu berupa hujan, turunnya hujan dari langit dan dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang tadinya mati jadi hidup, ya, jadi hidup. Tetapi ada yang Allah turunkan, ya, yang lain, dan itu lebih dahsyat, ya, yaitu diturunkannya wahyu, diturunkannya petunjuk, ya, ke bumi ini, ya, karena yang dia tumbuhkan itu adalah iman, yang dia tumbuhkan itu adalah hati. Manusia yang tadinya dalam kegelapan, Allah kemudian mereka kepada dia cahaya dan petunjuk dengan wahyu ilahiyah ini. Nah, hadirin sekalian, di sinilah perbedaan, ya. Jadi orang kalau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dia mendapatkan petunjuk, itu bukan dia mendapatkan teori. Dia punya konsep, bukan. Petunjuk itu bukan hanya berhenti pada tataran konsep dan teori saja, tidak. Tetapi petunjuk itu adalah harus masuk pada implementasi kehidupan. Yamsi bihi finnas. Dia implementasikan, dia laksanakan, aplikasikan di dalam kehidupan di tengah-tengah manusia. Baru itu namanya petunjuk. Kalau hanya sekedar baru mengisi ruang otak, khazanah pemikiran saja, ya, ini belum dikatakan petunjuk, ya. Baru hanya sekedar wacana. Tetapi kalau sudah ada aplikasinya, ya, ada amalannya, ya, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yamshi bihi finnas, berjalan di tengah manusia itu dengan petunjuk tersebut. Artinya apa? Dia hidup di tengah manusia itu, hidupnya itu adalah dibimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus berbeda cara hidup orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia petunjuk dengan orang yang dia itu hidup dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sampul, ya. Contoh masa kehidupan Umar. Saya sering sampaikan karena sangat mudah sekali untuk memberikan gambaran. Bagaimana Umar qabla al-Islam wa ba'da al-Islam, ya. Sebelum Umar itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Islam sudah menyatakan keislamannya, ketika berbicara atau khutbah, Umar kadang-kadang tersenyum, tertawa, kadang-kadang menangis. Ditanya oleh para sahabatnya, "Hai Umar, kenapa engkau kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis?" Khawatir juga kan orang tiba-tiba tertawa sendiri, kan? Menangis sendiri, gitu kan? Ya kurangnya cadar deh. Nah, kata sahabatnya, kata Umar, saya tertawa itu teringat pada masa jahiliyah dulu. Ketika saya membuat patung dengan tangan saya sendiri, membuat Tuhan gitu ya, sesembahan dengan tangan sendiri, dan Tuhan itu saya buat dari roti. Ketika tiba-tiba perut saya ini berpalu-palu gitu kan, akhirnya saya makanlah bagian demi bagian dari Tuhan yang saya baru buat tadi gitu kan. Jadi Tuhan itu dia buat sendiri dan dia makan sendiri. Maka saya tertawa. Lalu Anda sedih? Saya sedih dengan satu perbuatan yang saya lakukan di masa jahiliyah, yaitu mengubur anak wanitanya, ya, anak putrinya ini dalam keadaan hidup-hidup. Dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan sekali ketika dia sudah menjadi seorang muslim itu. Ini amalan orang-orang di masa jahiliyah. Seperti Umar juga sama. Umar di masa jahiliyah dia melakukan amalan-amalan yang sangat jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini masuknya dalam kategori fil dhulumat, ada dalam kegelapan, hidupnya di masa kegelapan. Mungkin hari ini kita akan dapatkan banyak, baik itu mungkin saudara, teman, ya, orang-orang di sekitar kita mungkin sudah Islam, tapi dia hidup masih dalam kegelapan, ya. Karena kadang-kadang Islam itu kan hanya status saja kan, hanya di sebentar KTP saja, tetapi amalannya dia masih amalan orang-orang yang statusnya masih dalam kegelapan, ya. Masih kerjaannya sholat enggak gitu kan, kerjaannya bawa mabokan gitu ya, terus dan sebagainya. Kedulumat. Nah, bayangkan ketika Umar dia sudah masuk Islam, itu luar biasa. Hidup di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak lakukan dari setiap amal dia ini kecuali dia berusaha untuk mengikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada dia. Aplikasi hidupnya itu betul-betul bercermin pada apa yang Rasulullah sampaikan. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berhadapan dengan Hajar Aswad. Kemudian kata Umar, ya Hajar, innaka Hajarun la tanfa'u wa la tadur. Wahai Hajar Aswad, engkau itu cuma batu aja. Engkau tidak memberikan manfaat, tidak juga membahayakan. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka maqabbaltuka. Kalau aku bukan karena melihat Rasulullah menciummu sudi, saya mencium kau. Jadi alasan Umar itu mencium batu Hajar Aswad, ya, itu adalah karena melihat Rasulullah SAW melakukan itu. Ya, maka ia pun mengikuti. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah amalan-amalan yang dia senantiasa upayakan di bawah bimbingan wahyu ilahi, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti inilah kalau dia sudah masuk pada tingkatan, ya, al-amalu bil arkan, maka dia tidak hanya tasdik, ya, tidak hanya ikrar, maka dia sudah pada tingkatan al-amalu bil arkan, ya, maka dia bisa memenuhi standar keimanan. Dan nanti ada parameter-parameter yang lain, ya, tingkatan-tingkatan keimanan itu, karena nanti di dalam keimanan ini juga ada tuntutan-tuntutannya, ya, yang membedakan iman dengan Islam. Jadi ini adalah iman, ya. Jadi iman itu dibangun di atas ketiga hal ini, ya. Tasdiqun bil qalbi, taqrarun bil lisan, dan wal amalu bil arkan atau bil jawari. Nah, barang siapa di antara kita yang ingin baik, ya, keislamannya, maka harus berusaha untuk mengupayakan peningkatan level, ya, di dalam berislam. Kerupuk itu aja ada levelnya, ya. Jadi cuman berbeda, ya, kalau kerupuk itu mah dia tidak memenuhi standar apapun dalam keimanan, ya. Tingkatan berikutnya yang paling tinggi itu adalah ihsan. Tingkatan berikutnya adalah tingkatan ihsan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan itu 'ala kulli syai, pada segala sesuatu. Allah tetapkan ihsan pada segala sesuatu. Kemudian disebutkanlah sampling, ya, sampelnya. Fa idza dzabhtum fa ahsinu al-dzibha. Apabila kalian akan menyembelih, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Fa ahsinu al-dzibha. Wa la yuhibbu ahadukum syafratahu wa la yuridu bihadahu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Menajamkan pisaunya dan membuat hewan sembelihannya itu senang. Bergembira. Maksudnya? Maksudnya tidak menderita gitu ya. Bukan jingkrak-jingkrak hewannya ya, tidak. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita ya. Hatta dalam persoalan menyembelih saja Rasulullah SAW itu tetapkan metode yang terbaik. Ya. Maka orang yang paling baik menyembelih itu adalah orang yang paling tajam pisaunya, ya. Paling tajam pisaunya. Paling sebentar dia mengakhiri kehidupan hewan sembelihannya. Ya. Kadang-kadang ada kan orang yang menyembelih hewan kurban itu, ayo itu beres-beres tuh kan, pedah liar atau pedah mintul kan. Jadi ini tidak ihsan, dia tidak berbuat ihsan kepada sembelihannya. Ya. Maka tidak memenuhi unsur-unsur profesionalisme di dalam ibadah. Jadi kalau dikatakan ihsan itu sebenarnya lebih dekat kepada profesional. Ya. Di dalam hadis Al-Qabra dinyatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyukinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, ya, apabila salah seorang di antara kalian ini melakukan sebuah amalan itu berbuat itqan. Itqan itu tekun. Tekun. Dan di sinilah sebenarnya makna daripada profesionalisme itu, ya. Jadi ibadah ini ada unsur-unsur dalam ibadah yang bisa kita lakukan secara profesional. Secara profesional itu maksudnya adalah kita melakukannya itu pada kualitas yang terbaik. Pada kualitas yang terbaik. Dan itu Allah Subhanahu wa taala letakkan pada seluruh amal. Dia punya capaian yang terbaik. Misalnya apa? Misalnya orang berinfak. Orang mau berinfak. Ada banyak cara berinfak, tapi ada cara berinfak yang paling baik. Infak apa? Shadaqatus sir. Bersedekah secara rahasia. Ya. Maka di antara 7 golongan ya Allah berikan kepada mereka ini naungan. Di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 7 golongan ini adalah rajulun anfaqa malahu. Seseorang dia menginfakkan hartanya. Hatta la ta'lama shimalahu ma anfaqa yaminahu. Sampai-sampai tangan kirinya ini tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ya. Ini infaknya berkira. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa dia itu berinfak dan tidak ada orang yang tahu. Ya. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun motivasi di dalam dirinya kecuali adalah lillahi ta'ala. Itu maksudnya, ya. Seperti seorang pada masa tabi'in itu maksudnya, ada seseorang yang setiap malam itu kerjaannya dia mikul gandum. Mikul gandum kemudian meletakkannya itu di depan rumah-rumah orang duafa di Madinah. Jadi mereka kalau pagi-pagi itu keluar rumah, berarti mendapatkan ada karung gandum di depan rumahnya. Kaget mereka itu. Siapa yang ngirim? Tidak ada alamatnya, ya. Tidak ada alamat pengirim, ya. Jadi dia dikirim di waktu malam saat orang terlelap tidur semua. Dan itu berjalan dalam waktu yang lama, ya. Para du'afa Madinah ketika itu menikmati menikmati kiriman paket rahasia ini, ya. Sampai suatu ketika ada seseorang meninggal dunia, kemudian ketika dimandikan itu jasadnya di punggungnya itu nampak bekas hitam legam, gitu kan, bekas di punggungnya. Orang-orang pada bertanya, ini bekas apa? Orang-orang bertanya-tanya tapi tidak ada yang mengetahui, tidak mendapatkan jawaban. Nah, sampai pada akhirnya setelah kematiannya itu orang-orang di situ itu merasa kehilangan. Ada satu hal yang tidak lazim yang selama ini mereka dapatkan, yaitu karung-karung di gandum, karung-karung gandum yang biasa mereka dapatkan di depan rumah-rumah mereka itu. Oh, berarti orang inilah yang selama ini mengirimkan, ya, kantung-kantung berisi gandum itu di rumah mereka. Tidak ada yang tahu. Sampai wafat baru orang-orang itu mengetahui apa yang selama ini dia kerjakan. Sedekah kusir, ya. Dia bersedekah dan dia lakukan secara rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali yang terhadap dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itu adalah amalan yang paling memberikan efek yang besar, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang lain kecuali hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, ya, rahasia amalannya itu. Nah, ihsan ini bisa diletakkan di dalam cara orang berinfak. Tapi juga bisa ada diletakkan di dalam banyak persoalan. Seperti yang dikatakan kata ihsan ala kulli syai, menetapkan ihsan itu dalam segala hal, segala persoalan. Termasuk juga kalau ketika kita misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik kepadanya, berbuat ihsan. Artinya lakukan, ya, yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk orang tua kamu. Artinya kalau kita ini kalau kedua orang tua kita ini masih hidup, ya, kemudian kita ini tidak bisa masuk surga, ya, padahal orang tua kita ini masih hidup, kita tuh bisa kan? Maksudnya apa? Bahwa orang adanya orang tua itu sebenarnya diantara musabab, penyebab, ya, bahwa kita ini bisa masuk jannah itu diantaranya karena keridhaan daripada kedua orang tua. Makanya Allah katakan berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu setelah, ya, apa namanya, berbuat ihsan kepada orang tua kebalikannya adalah hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, ya. Durhaka ini diletakkan setelah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi jangan menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dibuat berdampingan. Nanti akan banyak lagi, ya, misalnya dalam persoalan-persoalan yang lain, ya, terhadap tetangga, ya, di dalam termasuk juga di dalam berkeluarga. Orang kalau mau menikah, ya, seorang wanita akan dinikahi oleh seorang laki-laki misalnya dalam persoalan mahar. Ya. Dalam persoalan mahar berbuat ihsan untuk seorang wanita, dia tidak akan meminta mahar yang mahal. Ya. Ah, saya mah mahar nak kerbau India saja. Misalnya gitu. Dia tidak berbuat ihsan kalau begitu, ya. Ah, mau ya beli mah, ya. Nanti asal lah. Asal gede gitu kan. Asal mahal gitu. Jadi yang paling baik itu dia berbuat ihsan, dia tidak meletakkan apa, meminta mahar itu memberatkan calon suami. Tetapi kalau ihsan itu ada diletakkan kepada pihak laki-laki, itu beda lagi. Sebagai laki-laki itu dia yang memberikan mahar paling baik. Nah, artinya apa? Kalau keduanya ini punya semangat yang sama berbuat ihsan itu, ya, maka akan ketemu ya satu titik ideal ya dalam persoalan itu dalam persoalan banyak lagi. Nah, ini adalah ihsan ya. Jadi di sini disebutkan ihsan ini memiliki dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Dalam bahasa Arab itu bahasanya dengan istilah ahsana ila fulan. Dia berbuat baik kepada fulan. Yang kedua ya adalah memperbaiki perbuatannya dengan menyempurnakan dan membaguskannya ya. Jadi secara kualitas itu ahsana amalahu, memperbaiki amalnya ya. Nah, dalam dua keadaan ini ya kita harus berusaha untuk mencapai tingkatan ihsan itu. Kepada manusia kita bisa berbuat baik ya, artinya berarti faktor eksternal ya, hubungan kita dengan di luar daripada kita sendiri, tetapi ke dalam ya kita juga sama harus berusaha untuk memperbaiki aspek kualitas ibadah kita. Bagaimana sholat kita ini sampai pada puncak daripada ihsan, sama ya. Sholat saja itu ada ihsan di dalam sholat. Bagaimana ihsan yang ihsan orang di dalam sholat? Ya, ihsan di dalam sholat itu ya dia memenuhi segala unsur yang menjadi kesempurnaan daripada sholatnya. Ya, maka dimulai dari wudhu ya, wudhunya sempurna ya. Kemudian shofnya juga sempurna ya. Artinya apa? Dia sedang melakukan ihsan di dalam sholat. Kalau dia ketika sholat wudhunya saja sudah berantakan, artinya dia sudah tidak memenuhi unsur standar, tidak profesional dalam ibadahnya itu. Ya. Kemudian demikian juga ketika dia berdiri di dalam shof, ya, ketika shofnya saja tidak rapi, tidak rapat, tidak lurus, itu artinya dia tidak profesional, ya, tidak memenuhi unsur ihsan di dalam sholat. Ya. Kalau dia ingin semuanya baik, maka semua unsur-unsur itu dia penuhi, ya, dia penuhi. Nah, maka kesempurnaan ihsan ya, itu dijelaskan di dalam sabda Rasulullah SAW. Tadi juga kita sudah sampaikan di dalam hadis Jibril. Ini hanya potongannya saja. Ya. Ihsan itu adalah antaqudallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan engkau itu melihatnya, seakan-akan melihat Allah. Bukan berarti kemudian tasbih ya menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak ya. Seakan-akan itu bukan sesuatu yang nyata ya, bukan artinya kita melihat, tidak seperti orang-orang Yahudi meminta kepada orang-orang meminta kepada nabinya ya wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, wahai Nabi Musa ya. Dan ketika kalian mengatakan kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah itu dengan mata kepala kami secara nyata. Bukan itu yang dimaksud di dalam ihsan ini ya. Tetapi yang dimaksud ihsan di dalam ini, sholat kita itu adalah seakan-akan kita ini menghadirkan Allah di hadapan kita. Kita bisa bayangkan kalau orang itu sholat ya, bisa menghadirkan Allah di hadapan dirinya, itu dia akan mendapatkan betapa dia ini lemah, betapa dia ini kerdil, betapa dia tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Dia akan dihadapkan pada satu keadaan ya, di mana dia itu membutuhkan, betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kalau mau berhadapan dengan atasan saja ya, itu punya rasa segan, takut dan sebagainya ya, hingga kemudian jalannya saja sudah berbeda kalau mau ketemu dengan atasan itu kan. Biasanya lenggang biasa kan, kalau apa orang mau ketemu atasan itu sudah dijaga betul ya, jangan sampai dia melakukan kesalahan gitu kan. Cara jalan saja dia perhatikan gitu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan segala sesuatunya kepada kita sekalian ya. Maka kalau kita ini memenuhi unsur ini, anta mudallahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Tapi kalau itu tidak sampai bisa dilakukan, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kau. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di pada masa perang Afghanistan. Itu ada seorang anak kecil, ya, dan ada seorang syekh ulama. Ulamanya ini adalah ulama Kuliatul Akidah, Fakultas Akidah. Jadi artinya seorang ulama akidah gitu. Tiba-tiba ada bom itu jatuh. Ya. Itu si Syekh ini dia langsung lari cari tempat persembunyian gitu. Tapi anak kecil ini biasa aja. Dia justru tidak terpengaruh dengan bom-bom yang berjatuhan itu, ya. Nah, saya ini akhirnya dia penasaran. Dia tanya, "Nak, kenapa kamu nggak bersembunyi? Ada Allah, ada Allah." Anak ini memiliki satu keterikatan yang sangat kuat sekali, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga punya keyakinan yang sangat kuat bahwa kalau belum ajalnya, dia tidak akan, bom itu tidak akan mengenai dirinya, ya. Nah, padahal dia bukan seorang ulama, apalagi ulama akidah, ya. Tetapi dia seorang ulama akidah, ya. Ketika bom itu datang, dia bersembunyi, gitu kan. Walaupun nanti bisa ada dalil yang lain, ya, itu kan ikhtiar, ya. Ikhtiarnya orang juga harus maksimal. Nah, tapi menunjukkan, ya, bahwa aplikasi itu sebenarnya yang menjadi inti, ya. Aplikasi di dalam ihsan itu juga yang paling penting ihsan itu adalah bagaimana aplikasinya, ya. Kalau teori banyak, tapi yang paling sulit itu bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan, ya, agar dia menjadi refleks kita sekalian. Di dalam ihsan, ya, nanti banyak lagi, ya, karena ini akan ada di dalam banyak tempat, ya, nanti bisa dicari. Tetapi yang jelas bahwa orang apabila dia mendengar perkataan dikatakan alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan perkataan dan dia mengambil perkataan yang paling baik. Mungkin banyak orang itu berbicara, banyak orang berkata-kata, tetapi dia bisa memilah dan memilih mana di antara yang paling baik dari sekian banyak perkataan itu. Dia berarti sedang berbuat ihsan di dalam pendengaran dia, ya. Sementara itu dalam persoalan-persoalan ini. Ibnu Dhamir rahimahullah baru mengatakan ihsan mengandung kesempurnaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pada kesempurnaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena unsurnya tadi anta abudallah ka annaka tarah. Jadi beribadah kepada Allah sebagai seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini akan memberikan efek yang sangat besar sekali, ya. Orang kalau punya perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang gitu ya. Kita kalau orang itu semua punya ihsan ya, jualan itu nggak usah ditungguin. Ibu-ibu punya jualan di pasar, biarin aja di situ, taruh aja kotak untuk uang, ini uang kembaliannya di sini gitu kan, tinggal aja buka pagi pulang teang sore sore hari ditengok itu jualannya kan, dilihat habis banget ya. Kalau orang berbuat ihsan semuanya ya, itu tenang itu ya, semua orang merasa diawasi oleh Allah gitu ya. Dia mau ambil, oh saya ini harganya sekian, dia kembalikan sendiri, taruh sendiri, tidak pergi gitu. Gak ada yang punyanya, ya kan? Tapi itu bisa berjalan ya, bisa berjalan. Nah, tapi kalau kita hari ini dalam kondisi sekarang di mana orang itu tingkatan ihsan itu sudah sesuatu yang langka manusianya ya, sudah ditungguin saja gak cukup, masih pasang CCTV ya, masih pasang CCTV. Jadi tingkat kepercayaannya rendah sekali. Artinya bahwa ihsan ini sudah menjadi sebuah krisis pada kita, pada manusia itu. Baik, kemudian ada hal yang terkait dengan persoalan dari ketiga persoalan ini, Islam, iman dan ihsan ini. Ada persoalan yang khusus, artinya spesifikasi dari persoalan-persoalan ini yang perlu untuk kita pahami juga untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Di antaranya apa? Di antaranya Islam dan iman apabila disebut salah satunya secara terpisah. Maksudnya apa? Kita menyebut ihsan, menyebut Islam, tapi tidak menyebut-nyebut nama iman. Ya. Maka ketika kita menyebut Islam, mencakup di dalamnya adalah iman itu sendiri. Ya. Apabila kita mengatakan iman secara terpisah, berarti masuk di dalamnya Islam itu sendiri. Tetapi ketika menyebut kita Islam dan iman secara bersamaan, Islamnya kita sebut, imannya kita sebut, berarti bahwa Islam dan iman dalam konteks ini dia memiliki definisi yang berbeda. Ya. Seperti tadi, ya, berarti dia memiliki makna tingkatan, ya, tingkatan. Seperti yang disebut tadi dalam hadis Jibril. Hadis Jibril tadi kan menyebutkan ihsan, Islam dengan iman dalam posisi terpisah, ya. Islam ditanyakan, iman juga ditanyakan. Artinya masing-masing punya makna yang berbeda. Tapi kalau dikatakan hanya salah satu, ya, tidak yang lainnya, itu bisa memiliki mencakup dua makna secara bersamaan. Kemudian juga ditafsirkan Islam dengan iman ini dalam konteks amalan, ya, itu ditunjuk dari sisi amalan bahwa Islam itu adalah merupakan amalan-amalan yang sifatnya itu adalah jahriyah, zahir. Ya. Maka Islam itu syahadat, salat, zakat, saum, haji, semuanya ibadah-ibadah semuanya zahir. Kita bisa melihat, semuanya tampak, kelihatan, ya. Berbeda dengan iman, ya. Berbeda dengan iman. Kalau iman itu letaknya di dalam hati, ya. Iman kepada Allah, malaikat, dengan Rasul, kitab-kitab, ya. Hari akhir, qadar, semuanya ada letaknya adalah di dalam hati amalannya itu. Amalan hati. Maka dari aspek subjek ya amalannya, dia adalah dibedakan antara amalan hati dengan amalan jawari. Jadi kalau iman itu lebih pada amalan hati ya, tetapi kalau Islam adalah amalan jawari. Maka kita berbicara masalah iman itu lebih pada persoalan yang perbaikan dari sisi hati ya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang keumuman dan kekhususan di antara ketiga persoalan ini. Dia katakan, ihsan itu lebih umum dari sisi dirinya sendiri dan lebih khusus dari segi orang-orangnya daripada iman. Maksudnya apa? Ihsan itu dikatakan lebih umum dari sisi dirinya sendiri. Maksudnya dirinya sendirinya itu adalah bahwa ihsan ini amalannya banyak sekali. Dia bisa macam-macam, sangat umum sekali. Tetapi kalau ditinjau dari pelakunya, subjeknya, fa'ilnya, ya, maka dia adalah khusus, ya. Artinya apa? Karena tidak semua orang itu bisa mencapai tingkatan ini, ya. Maka dia memiliki khususan dari sisi orangnya, ya, dari sisi fa'ilnya, subjeknya, ya. Tapi kalau secara amalannya, dia amalan yang lebih khusus, lebih umum, ya, karena banyak macamnya. Itu apabila di compare, ya, dikomparasikan dengan iman. Nah, adapun iman itu lebih umum dari segi dirinya sendiri. Iman lebih umum dari dirinya sendiri dan lebih khusus dari segi orang-orangnya daripada Islam, ya. Iman sama, ya. Dia lebih umum dari dirinya sendiri, maksudnya amal-amalannya, ya. Tetapi untuk orang-orangnya dia lebih khusus. Ya, ini mencerminkan tingkatan, ya. Lebih khusus daripada Islam, maksudnya, ya, daripada Islam. Karena tidak semua orang yang bisa mencapai keimanan itu, ya, dicapai oleh orang yang dia Islam. Artinya orang-orang yang dia ini tingkatan keislaman, dia belum bisa mencapai tingkatan iman, ya. Maka dari sisi orangnya itu khusus, ya. Tetapi dari sisi amal dia lebih besar daripada Islam. Itu iman, ya. Kemudian ihsan mencakup iman dan iman mencakup Islam. Jadi kalau orang sudah sampai pada tingkatan ihsan, sudah barang tentu dia itu sudah beriman dan dia Islam. Tapi kalau dia iman, sudah barang tentu dia apa? Kalau dia iman, sudah barang tentu dia Islam. Tapi belum tentu ihsan, ya. Kalau dia Islam, sudah barang tentu dia Islam. Iya kan? Tapi belum tentu dia iman dan ihsan. Itu, ya. Karena sifatnya tingkatan. Nah, oleh karena itu muhsinin itu lebih khusus, ya. Jadi orang-orang yang disebut muhsinin itu lebih khusus daripada mukminin. Mukminin lebih khusus daripada muslimin, ya. Maka ayuhal muslimin, ayuhal muslimun misalnya, itu lebih umum. Tapi kalau ayuhal mukminun itu lebih khusus, ya. Ayuhal muhsinun, ya, lebih spesifik lagi, ya, orang-orangnya. Kemudian seperti tadi, ya, disebutkan bahwa iman ini, ya, dia punya spesifikasi yang khusus, ya, daripada Islam. Jadi kalau orang itu dikatakan mukmin itu karena dia sudah melakukan amalan-amalan yang memenuhi standar keimanan. Karena ketika dia Islam, ya, dia sudah barang tentu belum tentu dia bisa memenuhi standar itu, ya. Maka orang ketika dia baru menyatakan dirinya Islam, ya, dia belum bisa dikatakan oh dia seorang mukmin, ya. Baru saja dia menyatakan Islam, dia baru bisa dikatakan muslim. Di dalam sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad, ya, itu ada yang namanya mudghah. Mudghah itu adalah segumpal darah. Idza salaha salaha jasadu kulluhu, apabila mudghah ini baik, maka seluruh jasadnya menjadi baik, ya. Wa idza fasada, tetapi apabila rusak mudghah ini, fasada jasadu kulluhu, semua yang lainnya menjadi rusak. ala wahya al-qalbi, ya. Yada lain yang disebut dengan mudghah itu adalah al-qalbu, hati, ya. Maka hati ini menjadi poros, ya, menjadi lokomotif dari seluruh organ kita yang lain, ya. Kalau hatinya baik, dia akan baik akarnya kepada yang lain. Kita punya 8 anggota badan. Di depan, di kepala ada 3, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, ya, 1 mulut, 3 indera. Ada 2 tangan, ada 2 kaki, ya, ada perut, ada kemaluan. Tetapi seluruh indera ini, baik buruknya, itu yang ketujuh ini indera-indera yang sangat memungkinkan untuk melakukan dosa, tetapi juga sangat mungkin melakukan kebaikan, pahala. Perut bisa jadi kita isi dengan yang halal, tapi juga bisa dengan yang haram. Tangan bisa kita gunakan untuk bersedekah, tapi bisa juga untuk kita gunakan menzalimi orang. Mulut bisa jadi kita gunakan untuk berzikir, baca Quran, ya, beramal pahala nilainya, tapi bisa juga untuk menggunjing orang, mengumpat dan sebagainya. Mata juga demikian, bisa juga untuk memprototi Quran, ya, atau memprototi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Demikian juga dengan telinga dan semuanya. Tetapi semuanya itu dikendalikan dan dilokomotofi. Lokomotofi. Jadi lokomotifnya itu adalah hati, ya. Jadi hati itulah yang menjadi kendali dia, ya. Karena dia apabila baik, maka semua indera yang lain itu akan mengarahkan dia pada kebaikan, ya. Kalau dia baik hatinya, maka dia tangan dia akan dia gunakan untuk perkara-perkara yang baik, ya. Semuanya indera akan mengikuti itu, ya. Ala wahyi Allah. Maka ini termasuk di antara organ penting, ya, dalam tubuh kita ini yang harus kita jaga agar dia ini bisa mengendalikan organ-organ kita yang lain. Rusaknya organ yang satu ini akan menjadi tanda kerusakan organ-organ yang lain. Tapi kalau dia baik, insya Allah membawa kebaikan kepada yang lain. Di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Taala disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14, ya. Ini adalah tentang seseorang, ya, Arab Baduy, orang Arab Baduy. Dia suatu ketika mengatakan, qalatil a'rabu amanna, berkata orang Arab Baduy, amanna, kami sudah beriman. Kemudian dikatakan, kullam tu'minu, katakanlah pada mereka, lam tu'minu, bahwa kalian belum beriman. Ketika mereka mengatakan amanna, itu dibantah. Pernyataan amanna itu dibantah. Kullam tu'minu, katakanlah engkau belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Untuk membedakan berarti bahwa iman dan Islam ini berbeda. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubihim, dikarenakan keimanan belum masuk, belum merasuk ke dalam diri mereka, ya. Nanti kalau di dalam keimanan nanti ada lagi parameter-parameter yang lain, ya. Seperti misalnya dalam surah Al-Ankabut, ya. Allah sampaikan Alif Lam Mim, ahasibannasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa Allah akan membiarkan begitu saja dia mengatakan amanna? Saya sudah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum mendapatkan ujian. Artinya apa? Bahwa tingkatan keimanan itu akan dicapai setelah orang itu dihadapkan kepada ujian. Dia kalau dihadapkan kepada ujian dan dia itu lulus, maka dia bisa saja naik pada makom iman ini, ya. Tapi sepanjang dia ini belum bisa melewati ujian demi ujian tersebut, ya, maka dia belum bisa dikatakan memenuhi unsur keimanan ini, ya. Maka oleh karena itu kita pun penting, ya, bagi kita ini untuk berusaha menaikkan, ya, grade kita. Kalau kita saja ingin menjadi, ingin berprestasi, ya, dalam pencapaian kita dalam persoalan dunia, ya, pendapatan ingin meningkat, gitu kan, prestasi ingin apa maju, ya. Tetapi justru ada persoalan yang lebih penting dari hanya sekedar itu, ya, yaitu prestasi dan peningkatan dari apa tinjauan level apa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua hari ini, ya, bisa bercermin kita ini kira-kira ada di mana, ya. Kita ini muslim, mukmin atau muksin, gitu ya. Nah, itu tergantung dari aplikasi kita, ya, aplikasi kita sekalian. Nah, mudah-mudahan kalau kita semakin baik, ya, semakin meningkat, ya, level keimanan kita ini pada level yang semakin baik, ya, sehingga kalau sudah pada level tingkatan yang paling tinggi, ya, yaitu muksin, ihsan, dia akan tentu mendapatkan poin atau pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan yang lain. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14 itu, wa in tuti' Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, tuti' Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada akan mengurangi sedikit pun pahala alam amalan kamu. Jadi orang-orang yang menyatakan dirinya muslim, orang-orang badai itu ketika dia menyatakan dirinya itu muslim, ya, dia sudah keluar dari wilayah munafik, ya. Sudah keluar dari wilayah munafik. Secara keseluruhan. Tetapi, ya. Ya tadi belum kemudian lantas masuk pada wilayah mukmin. Jadi dia sudah keluar dari wilayah kemunafikan, ya, tetapi baru masuk pada keislaman, ya. Untuk keimanan dia membutuhkan apa standarisasi yang lain, ya. Guru-guru di sekolah ada yang namanya kompetensi, standar kompetensi, ya. Jadi seorang guru kalau dia itu mau tetap mengajar, dia harus menaikkan strata apa akademisinya. Yang tadinya apa masih D3 misalnya harus S1 gitu kan. Untuk menjadi dosen, dia harus S2 paling tidak gitu kan. Terus naik seperti itu. Ya. Jadi kalau di pendidikan itu berlaku, ya, maka tentu di dalam level keislaman kita atau kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga itu terukur sesuai dengan kepercayaan kita. Kalau standarisasi pendidikan, ya, mungkin ada S1, S2, S3, ya, itu yang mengukur adalah manusia, ya. Padahal mungkin secara kualitas belum tentu, ya, karena ukuran-ukuran seperti itu sangat subjektif sekali, ya. Tetapi kalau ini yang mengukur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur, ya, itu apa akurat sekali, sangat akurat. Nah, yang sekalian, Ikhwan Akhwat yang berhormat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pasal terakhir, ya, dari bab yang sudah kita selesaikan, ya, bab ketiga, ya, dari pembahasan kitab Tauhid ini. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan tentang persoalan ini bisa memberikan gambaran kepada kita hari ini, ya, kita ada di anak tangga keberapa, ya. Kemudian mari kita berusaha untuk menaiki anak-anak tangga berikutnya agar ada peningkatan kualitas, bahwa apa yang disampaikan juga ini bukan sebuah teori ataupun konsep ya, tetapi sesuatu yang menuntut kepada kita ini perubahan ya, perubahan dalam kehidupan kita ya, yang tadinya memiliki kebiasaan yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ya. Dengan penjelasan ini, seseorang harus mulai berusaha untuk menyesuaikan ya kesenangan kita dengan kesenangan Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang ada yang kita ini senang dengan satu hal atau dua hal ya, atau beberapa hal yang itu tidak disukai Allah dan Rasul-Nya ya. Dan kita berat untuk meninggalkannya. Nah, kalau itu masih apa ada dalam diri kita, berarti kita ini ya belum ingin menaikkan level kita pada tingkatan yang jauh lebih tinggi. Jadi padahal kalau kita ini meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya semata-mata karena Allah, karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Ya. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dalam sebuah hadis sebelum menjelaskan, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan suatu perkara ya, suatu keburukan, suatu perkara yang buruk ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, awadallahu khairum minhu, Allah Subhanahu wa taala akan ganti ya yang dia tinggalkan itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, maka oleh karena itu yakinlah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan di dalam menaiki anak-anak tangga ini. Barangkali ini yang saya sudah sampaikan di kesempatan sehari ini. Berikutnya mungkin silakan soal jawab kalau ada yang mau ditanyakan ya. Langsung saja ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya mau tanya mengenai sholat pokok tadi. Seperti ya, tadi kan dikatakan bahwa yang terbaik itu sudah berarti ya secara rahasia ya. Tapi juga ada seperti misalnya kita itu bersholat pokok agar orang lain juga ikut serta gitu. Jadi misalnya kita itu sudah berniat buat seperti yang aku bagaimana itu? Ya. Memang itu juga salah satu di antara sedekah ya, yang diperbolehkan dan bisa jadi bahkan mungkin bisa memiliki keutamaan ketika sedekahnya ini apa diperuntukkan agar memotivasi orang lain bersedekah. Dari riwayatnya ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang persoalan itu seperti apa namanya, istilahnya kayak apa, bukan ini ya, kayak lelang sedekah ini ya, saya sedekah apa ya, satu dus dengan emas misalnya 1 kilo gitu kan, atau 100 gram. Itu orang lain kan mau keluar infak itu melihat, oh biasanya berani mengeluarkan infak segitu gede. Akhirnya yang lain juga termotivasi untuk mengeluarkan infak dalam jumlah besar. Itu boleh sih. Dengan syarat nanti kalau ukuran keikhlasan itu apa? Ukuran keikhlasan itu antara dia itu melakukan sebuah amalan baik dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia itu sama. Jadi tidak mempengaruhi hatinya gitu kan. Jadi ada manusia dia lakukan amal itu, tidak ada manusia juga tetap dia lakukan amal tersebut. Bahkan ada sebuah riwayat suatu ketika Jadi barang siapa yang meninggalkan ya ibadah karena takut riya, maka dia jatuh pada riya. Justru dia jatuh pada riya itu karena meninggalkan ibadah karena takut dilihat orang gitu kan. Misalnya kita mau sholat gitu. Mau sholat sholat sunnah misalnya. Tapi banyak orang. Nah, enak gitu kan. Kayaknya enggak jadi gitu kan. Justru salah gitu kan. Jadi kita itu mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, itu tetap saja ya jalan. Nah, artinya disitulah letak ikhlasan amal kita ini. Ya. Tetapi kalau dari sisi kualitas tingkatan amal yang dilakukan secara rahasia, itu dia sangat kecil kemungkinan dia itu tergelincir, gitu kan? Sangat kecil kemungkinan dia tergelincir dalam riya dan sebagainya karena tidak ada yang lain. Sementara kalau orang yang melakukannya itu untuk memotivasi yang lain, itu masih mungkin. Masih mungkin ada sedikit perasaan bangga gitu kan, atau apalah gitu kan di dalam diri seseorang itu. Nah, makanya itu boleh ya, boleh, tetapi secara kualitas memang orang yang melakukan secara rahasia itu dia memiliki kualitas keikhlasan yang tinggi ya. Namun kalau tujuannya itu adalah untuk memotivasi orang yang lain, itu nanti akan lain. Karena dia akan mendapatkan pahala dari jalur yang lain ya. Pahalanya apa? Ya. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Itu seperti pahala orang yang melakukannya. Saya karena saya berinfak, orang lain akhirnya termotivasi. Oh, dia aja bro-broan infaknya, akhirnya termotivasi untuk berinfak juga ya. Nah, ketika orang lain itu berinfak karena melihat kita berinfak, kita ini mendapatkan pahala orang yang melakukan infak itu karena melihat kita ya. Karena menjadi perantara bahwa dia ini melakukan sebuah amal saleh. Itu untuk sedekah fisil ya, sedekah yang dilakukan secara rahasia atau sedekah yang dilakukan untuk memotivasi orang lain dalam berinfak atau bersedekah. Ini boleh ya? Allah wa'alaikum. Yang lain mungkin? Ya. Ya. Pertanyaannya apa? Ya, memang begini. Jadi ada satu fenomena ya, satu fenomena di mana bahwa konsep-konsep di dalam Islam itu luar biasa. Konsep Islam itu konsep yang dia ini memenuhi unsur-unsur kehidupan orang, baik itu di masa lalu maupun di zaman modern, dia ini up-to-date seperti tempat kita ini, lebih up-to-date. Jadi tidak pernah usang konsep Islam itu ya. Maka mushaf Al-Quran itu yang hanya segini itu ya, dia menjawab segala persoalan sepanjang zaman. Sejak zaman dulu sampai sekarang segitu aja, tidak pernah dirubah hurufnya ya, ayatnya atau suratnya, tidak pernah, segitu aja dia menjawab segala persoalan sepanjang zaman. Persoalannya, ketika kita bangga dengan Islam, ya, itu sangat bagus sekali. Tapi persoalannya kadang-kadang Islam tidak bangga dengan kita. Kita bangga dengan Islam itu karena konsep Islam yang luar biasa. Tetapi kita bukan orang-orang yang dibanggakan oleh Islam itu sendiri. Kenapa? Karena konsep itu tidak kita jalankan, tidak kita aplikasikan. Persoalannya sekarang kan bagaimana Islam itu bangga dengan kita, kan itu. Nah, dalam banyak hal, ya, justru kadang-kadang banyak konsep-konsep Islam itu dilaksanakan oleh orang-orang non-Muslim, ya, sehingga mereka mendapatkan hasilnya, mendapatkan keuntungan, ya, dari menjalankan konsep Islam itu. Bahkan kadang-kadang mereka orang-orang kafir itu menyimpan Quran, ya, menyimpan mushaf Quran, ya, di ruang-ruang kerja mereka itu, ya. Tetapi bukan dalam rangka untuk mendapatkan hidayah, bukan, untuk mempelajari hal-hal yang bisa mereka ambil kalau boleh dikatakan itu dia mencuri konsep-konsep Islam untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka itu. Ya. Nah, ada satu keadaan yang memang kalau secara pahala, ya, tentu nanti dia walaupun misalnya sebaik apapun, ya, sebaik apapun, ya, dia mungkin bisa bro-broan, ya, berinfak dan sebagainya. Orang-orang masalah mungkin 10% dari infaknya dia keluarkan, ya. Walaupun memang kita juga perlu ini juga, ya, artinya ada satu hal juga yang barangkali tetap harus kita pasang, ya, tidak melihat dari aspek sisi kebaikan mereka, ya, tetapi bahwa mereka juga memang melakukan hal yang seperti itu juga ada misi-misi juga, ya, ada misi-misi karena banyak termasuk diantara kasus di banyak kejadian tempat-tempat katakanlah korban bencana dan sebagainya masuk, ya, mereka ini. Tetapi selain mereka melakukan sosial, mereka juga menjajakan ideologi, akidahnya. Nah, itu memang yang hari ini kita mungkin kecolongan. Maksudnya apa? Bahwa dakwah versi orang Nasoro ini itu sebenarnya dakwah yang dilakukan oleh Rasul juga. Artinya bahwa kita hari ini katakan dakwah membuat orang itu kita diomongin terus itu, kan, tapi perutnya lapar, ya, perutnya lapar, makanya sekarang ada konsumsi, kan. Jadi orang itu tidak hanya membutuhkan kepuasan dari sisi ruh, ya, tetapi juga dia membutuhkan kekuasaan juga dari sisi yang lain, gitu kan, kebutuhan-kebutuhan sebagai manusia itu mereka juga membutuhkan hajat-hajat seperti itu. Nah, ketika mereka bisa masuk ke orang Nasoro itu, nah, dia akhirnya bisa meraih itu, ya, segala-galanya. Karena apalagi itu dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang secara keyakinan akidahnya itu rapuh, ya. Islamnya tidak dibangun di atas ilmu. Saya sudah sampaikan bahwa perbedaan orang yang dia membangun keislaman itu dengan ilmu dengan tidak, itu dari aspek keyakinannya akan lain. Maka kebanyakan target-target, ya, misionaris itu ada di wilayah pinggir gunung, gitu kan, pinggiran sisir, gitu. Yang secara keilmuan itu jauh dari dasar ilmu keislamannya, sehingga ketika disampaikan oleh mereka tuh misi-misi mereka bahwa satu dus hari ini bawa pakaian, handuk, alat mandi dan sebagainya itu cukup untuk menukar dengan akidah dan keyakinan, ya. Itu yang kita harus lakukan sebenarnya di dalam dakwah-dakwah yang kita kelola. Artinya tidak hanya berbicara saja, tetapi tidak ada aspek-aspek lain yang itu bisa membuat luluh hati. Ya. Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Makkah, Rasulullah ini kemudian mengangkat ya seorang namanya Abu Sufyan, orang kafir tadinya itu. Ya. Tapi karena Rasulullah angkat dia ini, ya, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Berarti apa? Diorangkan oleh Rasul itu, ya. Dia diakui, diberikan penghormatan, ya. Sampai kemudian dia menyatakan keislamannya. Kemudian orang-orang yang jadi orang-orang Muhajirin dan Ansor ini, ya, Muhajirin itu orang yang datang dari Makkah ke Madinah. Orang Ansor itu orang mereka yang memang dari awal sudah tinggal di Madinah, ya, orang yang orang menerima para Muhajirin namanya Ansor. Nah, dalam suatu peperangan, ketika ghanimah itu dibagi-bagikan, Rasul berikan ghanimah itu kepada orang-orang Muhajirin, ya, tidak diberikan kepada orang-orang Ansor. Orang-orang tidak Rasulullah berikan, ya. Orang Ansor protes tadinya itu. Kenapa kamu berikan kepada Muhajirin, tapi tidak berikan kepada kami? Terus Rasulullah menjelaskan. Jadi tingkatan para sahabat kalau sudah tinggi, ya, itu dia parameternya sudah berbeda. Jadi kalau parameter harta itu parameter orang yang masih ta'liful qulub, mu'alaf, ya. Maka ada termasuk asnaf, bagian zakat yang 8 itu salah satunya adalah wal mu'allafati qulub, orang yang masih diharapkan imanannya, ya. Maka dia mendapatkan bagian daripada itu. Dan Rasulullah melakukan itu, ya. Rasul memberikan harta kepada orang-orang yang masih baru Islam, ya, lebih, ya, untuk berharap dia ini keimanannya semakin baik. Nah, tapi kalau sudah melewati itu, ya, itu tidak lagi menjadi standar, ya. Artinya secara kuat kalau sudah meningkat itu sudah beda lagi, ya. Termasuk yang Rasul sampaikan kepada lakukan kepada orang-orang Ansor. Orang Ansor ini kan bisa dibayangkan, dia sudah menerima orang-orang Muhajirin, kan? Sudah melayani mereka. Tapi bagian ketika pembagian harta rampasan perang itu mereka tidak mendapatkan, ya. Itu kata Rasulullah, apa? Apakah kalian tidak suka mereka itu pergi membawa harta-hartanya sementara kalian pulang membawa nabi, ya? Membawa nabinya. Kata Rasulullah, sungguh kalau seandainya orang-orang Muhajirin itu melewati sebuah lembah dan kalian mengikuti lembah, sungguh aku akan menyusuri lembah yang kalian susuri, untuk memberikan keyakinan kepada para sahabat bahwa pembelaan terhadap Ansor dari Rasulullah itu besar sekali, ya. Maka kalau kualitas orang sudah baik, nanti bahasanya akan berbeda, ya. Kata Rasulullah kepada orang-orang Ansor, kata Rasulullah, taksuruna indal faz'i wa taqiluna indal waz'. Kalian wahai orang-orang Ansar itu kalau sedang dalam kondisi sulit, justru kalian itu banyak berkerumun. Orang kalau sudah punya kualitas, ya, baik, itu dia berkumpul banyak itu ketika bebannya itu besar. Jadi ketika beban besar, dia datang. Tetapi kalau sedang masa pembagian, ya, justru takiluna indelus itu pada menghilang orang-orang asal itu, dia nggak hadir, ya. Artinya apa? Bahwa dia itu berkontribusi bukan dalam mereka untuk mendapatkan imbalan itu. Itu kalau levelnya sudah naik. Tetapi kalau dia masih levelnya di bawah, dia masih berlaku wal mu'allafati qulubuhu, ada ta'liful qulub. Jadi sebenarnya, ya, tidak ada sangat benar apa yang disampaikan bahwa kita, karena melihat, saya sendiri sebenarnya juga mendapatkan hal-hal yang kadang-kadang miris itu ya, mengelus dada gitu. Ketika ternyata kita yang Muslim kaya dengan konsep ya dan teori, tetapi miskin di dalam aplikasi ya. Padahal sebenarnya keutamaan para sahabat mereka itu adalah dikarenakan bukan karena kaya akan konsep ya, tetapi adalah bahwa mereka berhasil mengejawantahkan konsep-konsep itu di dalam kehidupan mereka. Maka dengan itulah mereka mendapatkan gelar ya sebagai khairul ummah, ya, sebagai orang-orang umat terbaik ya. Nah, kita ini kalau ingin mau mengikuti pendahulu kita ya harus mengikuti juga konsekuensi-konsekuensinya, implementasikan konsep-konsep. Dan itu banyak tidaknya dalam persoalan infak ya, jadi dalam persoalan kebersihan, ya kan? Dalam kebersihan kok rumah sakit Nasoro itu bersih-bersih, gitu kan? Rumah sakit kita kok kotor-kotor misalnya kan? Nah, jadi banyak hal yang memang kita jauh dari sikap ihsan. Jadi profesional di dalam banyak persoalan itu tidak kita capai, tidak kita tempuh. Padahal itu adalah kita punya. Secara pasti ya, saya berani menyatakan bahwa setiap syariat, setiap konsep yang dilahirkan di dalam Islam ini, baik itu dari ayat Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memenuhi unsur kebaikan dan hikmah. Dan pada tergantung siapa yang praktekannya. Ya. Kalau yang praktekannya itu adalah orang di luar Islam, maka mereka yang mendapatkan buah daripada konsep-konsep itu, ya, di dunia. Walaupun dia dianggap mungkin tidak akan dapat. Ya. Bank hari ini bank syariah mungkin banyak, ya, masyarakat. Orang-orang di luar Islam juga menikmati itu sebenarnya, ya. Bahkan banyak di antara mereka orang kayanya, orang Chinese. Orang kaya semua menggelontorkan dananya itu mereka investasikan justru di bank syariah. Anggapannya apa? Saya lebih untung, lebih menguntungkan saya berinvestasi di situ. Nanti apa kita secara konsep itu luar biasa. Cuman beberapa mungkin kita jalankan, tapi sebagian kita abaikan. Khitan, emel khitan untuk laki-laki. Itu banyak orang-orang di luar Islam pun sekarang mulai melakukan itu. Kenapa? Lebih sehat hidupnya. Ya, lebih sehat. Dan banyak konsep-konsep yang lain yang apabila dilaksanakan itu membawa kemaslahatan. Hanya orang membiasakan kencing sambil duduk saja, ya, itu seseorang bisa terbebas dari sebuah penyakit prostat. Ya, seorang anak muda terkena penyakit prostat, dia kemudian teringat kemudian dia berusaha untuk selalu duduk ya ketika dia buang air kecil itu sembuh ya, sembuh dengan melaksanakan petunjuk Rasulullah SAW itu. Dalam hal yang sederhana kita makan gitu kan, itu semuanya perintah-perintah Rasul itu memenuhi unsur-unsur kebaikan ya. Kenapa kita makan dengan tangan ya, tidak dengan sendok misalnya ya? Sendok itu kan sebagai kuat gaya kita ya kan. Kalau kita makan itu kan pakai tangan. Yang terima kampungan makannya, ya. Dikatakan kampungan, padahal inilah yang memenuhi unsur syar'i, ya, sunnah Nabi dan memenuhi unsur kesehatan. Enzim yang diletakkan di dalam makanan yang kita makan itu, kalau dengan tangan, itu mempercepat proses pembusukan, ya, lebih cepat untuk terurai ya makanan itu. Beda kalau dengan sendok ya. Ya, lama itu lebih lama ya. Belum lagi kita kalau dengan sendok kan enggak tahu panas tidak ya kan. Lu pas udah digigit lu karena panas keluar lagi. Tapi kalau pakai tangan kan tidak punya perasaan tangan itu. Panas ya. Belum akan dia makan gitu kan, nunggu dingin, pas sudah dingin baru dia. Nah, itu konsep-konsep Islam itu semuanya memenuhi unsur-unsur hikmah dan kemaslahatan. Persoalannya itu kalau kita laksanakan dalam persoalan yang sangat kecil sampai persoalan yang paling besar, itu memberikan kemaslahatan yang besar. Hatta dalam persoalan misalnya hudud, Islam itu kejam ya, nah, mencuri kok dipotong tangannya, ya. Justru di situlah letak kebaikan Islam itu. Islam itu memelihara harta Anda, gitu ya. Satu orang yang dipotong tangannya, tapi sekian juta orang terpelihara hartanya. Orang berzina dirajam misalnya. Satu orang dirajam, tapi sekian juta penghormatan wanita terpelihara. Jadi efektif. Hukum yang paling efektif hukum Islam. Ya. Coba kalau datang ke LP, itu rata-rata LP itu over capacity. Harusnya dihuni 5.000 orang, 10.000. Ya. Tidur tuh kayak pindang. Itu luar biasa itu, ya. Masalahnya apa? Tanya, ente kasusnya apa? Kasusnya mencuri. Kasusnya apa? Seksual, ya. Zina, merampok dan sebagainya, ya, pembunuh. Hal-hal yang di dalam Islam itu selesai tanpa harus dipenjara. Kalau dipenjara, negara harus membiayai dalam jumlah yang besar. Kondisinya iya kalau sehari dua hari, 10 tahun. 10 tahun sehari 10.000 kali 10 tahun sehari. Ya, satu orang. Kali berapa ribu orang? Ya. Negara harus membiayai sekian banyak hanya untuk memelihara orang di dalam penjara saja. Kosnya besar. Islam efektif sekali. Katanya mencuri, ya, potong. Ya. Potong tangannya, ya kan? Itu juga tidak langsung, ya. Maksudnya ada ukurannya, ya. Katanya mencuri berapa baru dipotong tangan. Itu juga tidak langsung habis tangannya di sini, ya. Mungkin cingir nahla, gitu. Jadi dikit-dikit, gitu ya. Dikit-dikit. Itu memberikan efek yang besar, ya, efeknya besar, dan tidak perlu keluar biaya banyak, ya, beli berdogan sekali cukup, ya, betul, kayak bisa banyak tangan dipotong dengan satu kedok, gitu, ya. Tapi kalau penjara kapasitasnya kurang, bangun lagi membangunnya biaya, belum masih makannya, wah luar biasa, ya, efektif. Kalau sebuah syariat itu diukur dari efektivitas dan efisiensi, maka Islam itu memenuhi unsur-unsur itu. Ya, itulah konsep, ya, yang memenuhi unsur-unsur modernitas. Kalau kita mengatakan modern itu sesuatu yang terbaik, ya, diukur dari efektivitas dan efisiensi. Islam memenuhi unsur-unsur tersebut. Jadi intinya seperti itu, ya, tentang persoalan. Ya, sebenarnya ini mungkin bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang menunjukkan bahwa konsep-konsep di dalam Islam ini kalau dilaksanakan, ya, oleh orang-orang di luar Islam, itu memberikan kemaslahatan kepada mereka, ya, walaupun mungkin di dunia. Nah, maka kita justru yang harus lebih termotivasi untuk melaksanakan konsep-konsep tersebut. Yang lain, ya, enggak ada. Islam di dunia itu Indonesia. Iya. Jadi kan kalau kita mengikuti konsep-konsep Islam itu bagus, ya, seperti tadi mencuri, gitu ya, Pak. Iya. Kenapa di Indonesia nggak bisa jalankan syariat Islam? Jadi kan untuk kemungkinan koruptor nggak ada, tetap itu. Iya. Ya, ini jagalnya masih di sini, Bu. Ya, itulah, ya. Itulah tantangan yang besar bagi kita. Jadi sebenarnya persoalan yang harus sudah kita sadari bersama, ya, bahwa kita hidup, ya, itu tidak dengan aturan Allah. Itu persoalan pokoknya sebenarnya, ya. Ketika hidup tidak diatur oleh aturan Allah, ya, kita tidak akan mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita hidup itu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh konsep-konsep Allah, itu kemaslahatan akan kita rasakan, ya. Sampai dikatakan, ya, saya pernah baca dalam sebuah kitab itu ada, jadi ditemukan sebuah kacang kacang apa ya gitu ya, biji kurma nggak boleh. Besar sekali bijinya itu besar, tertulis di situ ya, biji ini tumbuh ketika syariat Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan. Artinya apa? Ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, semua makhluk itu memberikan berkahnya. Pohon-pohon, buah-buah itu besar-besar, ya. Hewan itu gemuk-gemuk, ya, dan sehat-sehat. Kemudian bumi tenang, gunung tenang, laut tenang. Tapi ketika syariat Allah itu jauh, ya, buah menjadi kecil, gitu kan? Bijinya kecil, gitu kan? Semakin kecil, hewan-hewan mulai berpenyakit, ya. Sapi ada, sapi gila. Ayam, burung-burung, ya. Terus mandai, ya. Jadi semuanya protes, ya. Gunung, batuk, ya. Laut, utah, ya. Jadi semua apa? Semua protes, ya. Kenapa? Karena semua tatanan alam semesta ini, semuanya ini tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini jangan dikira bahwa pohon-pohon, gunung-gunung, ya, semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya idza batal kafir. Kalau seorang kafir itu mati, yastarihu minhu al-ibad. Itu akan memberikan keterangan kepada hamba. Wasyajar, pohon-pohon, wadawab, bahkan binatang-binatang ternak, itu pun mereka merasakan ketenangan. Kenapa? Karena kalau orang kafir itu masih hidup, ya, hamba-hamba Allah itu tidak tenang, ya, karena terancam. Pohon-pohon juga demikian, ya, demikian juga dengan hewan-hewan. Makanya maslahatannya itu sangat besar sekali. Jadi kalau pertanyaan ibu ini, saya sulit menjawabnya, Bu, ya. Harusnya saya tanyakan kepada Pak SBY, Pak, kenapa ini kita nggak pakai Al-Quran Sunnah aja? Nah, persoalannya bahwa disinilah, ya, yang menjadi tanggung jawab kita, ya, untuk bagaimana agar aturan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi aturan kita sekalian. Sebenarnya kan kita memenuhi syarat, ya. Orang Islamnya banyak kok, kenapa kita pakai aturan di luar Islam, kan begitu? Artinya sangat wajar, sangat logis kalau kita ini mengatur kehidupan kita dengan Al-Quran dan Sunnah, karena kita ini mayoritas. Tapi kenyataannya kan tidak. Bahkan ada bahasa kita ini apa, seperti Muslim dhimmi. Udah Muslim dhimmi. Dhimmi itu kan untuk orang kafir. Kafir dhimmi, iya. Kafir dhimmi itu loh, kafir yang dilindungi, tinggal di negeri Muslim, dia dilindungi, ya, harta, darah, kehormatan itu dilindungi, gitu kan. Kita kadang-kadang sudah Muslim dhimmi, ya, tinggal di sebuah tempat mayoritas Muslim, dhimmi lagi, gitu kan. Dhimmi itu artinya apa? Kita tidak punya kebebasan. Karena kafir dhimmi juga tidak punya kebebasan, ya. Tidak punya kebebasan itu artinya karena dia harus tunduk pada aturan Islam. Kalau kita kan Muslim dhimmi, Muslim paling banyak, tapi tunduknya kita bukan pada aturan Islam, ya. Karena bukan Islam yang mengatur kehidupan kita. Jadi memang, ya, ini PR panjang sebenarnya, ya. PR panjang, PR kita semua, ya. Tapi bukan hanya PR para ulama sebenarnya, PR umat Islam secara keseluruhan. Nah, orang yang akan terbebas, ya, akan PR ini adalah mereka yang ada upaya ke arah untuk berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara optimal, ya. Tinggal persoalannya apa yang sudah Anda usahakan untuk apa terlaksananya syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah konsep kaidah, ya. Bahwa sesuatu kewajiban. Kan melaksanakan perintah Allah itu kan wajib. Ya. Potong tangan wajib enggak? Orang mencuri dipotong tangannya. Hah? Orang berzina kalau sudah berkeluarga, sudah menikah, dirajam wajib enggak? Wajib. Orang bunuh, ya, dihukum kisos, wajib. Karena perintah Allah seperti itu, ya. malah ayat ini mewajib, manakala sebuah kewajiban tidak bisa sempurna untuk kita lakukan, illa bihi, kecuali dengan tegaknya, kecuali dengan sebuah, kecuali dengan sesuatu, gitu kan? Kalau dalam hal ini kan berarti kan sesuatu itu adalah institusi. Maka fahuwa wajib, maka membangun sebuah institusi Islam pun adalah sebagai sebuah kewajiban, ya. Itu sebuah kewajiban. Makanya semua muslim dia harus punya cita-cita, ya, memiliki sebuah institusi Islam yang menjalankan konstitusi Islam. Karena dengan itulah kemaslahatan kehidupan kita akan terjadi. Barangkali itu ya. Nampaknya juga dukung itu sudah apa lebih awal. Yang saya cukup sampai sekian. Aku berterima kasih Ustaz di walaupun alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mengakhiri kajian akidah, dan bulan depan insya Allah kita akan memasuki bab ketiga, yaitu Tauhid Asma wa Sifat insya Allah. Untuk minggu depan insya Allah kita akan masuk ke tema fikih Islam, ya, masih jam 9 sampai jam 11.30 dan masih juga di Jalan Cisangkui nomor 56 di tempat yang sama. Minggu depan itu kita masuk ke masih di bab Toharoh, ya, untuk yang fikih Islamnya. Baik, seperti biasa kita tutup kajian dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus sisa.